Alhamdulillah. Malam ini saya ingin ngisi dengan Asmaul Husna sebenarnya, Al-Kabir. Tetapi saya fokuskan ke kata Akbar. Ke satu, kita masih kemarin hangat membahas masalah Bahro. Setelah kita membahas kata Sabar, kita membahas kata Albir, kita membahas kata Albar, daratan kebajikan, terus kebajikan distribusi, kata Sobar. Sekarang kita juga membahas kata Akbar. Di sini juga ada Bakro. Lalu kita belajar untuk huruf Kaf. Kebetulan minggu kemarin kita masih hangat, kita membahas masalah Alif. Jadi saya coba kumpulkan hal tersebut sehingga malam ini bisa menjadi rangkuman dari pelajaran kita kemarin, tetapi dengan materi yang baru. Tetapi ini nanti di dalam materi ini saya minta maaf karena ada ketergesa-gesaan dalam penyusunan ini. Kebetulan ini Menteri Dalam Negerinya ke Denpasar, jadi sehingga agak sedikit kalang kabut. Laki-laki dua di rumah, udah tahu lagi pasti bagaimana apa insiden terjadi. Sehingga dalam penyiapan materi ini agak kurang begitu mendalam dan kurang begitu tenang ya. Tetapi insya Allah akan saya bantu dengan penjelasan-penjelasan secara verbal sehingga nanti ada yang kurang pun bisa juga ditanyakan. Bismillah. Kata Akbar ini, kalau kita belajar dari lugat Arab, bahasa Arab, termasuk dari kelompok kata Ka'barok. Jadi kalau di Al-Munjid itu, kalau kita nyari kata Akbar, kita buka di alif, nggak bakalan ketemu. Karena di dalam lugat Arab, bahasa Arab, sebuah kata itu merupakan turunan dari kata lainnya. Mulai dari 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan seterusnya. Kata Akbar sendiri adalah merupakan turunan dari kata Kabir. Mendapat awalan tambahan alif. Seperti kita kemarin belajar di Borobudur, dalam Borobudur, makna alif berarti juga bermakna paling, nomor satu. Berarti kalau Kabir itu bermakna besar, kalau kita tambahi alif di depan berarti paling besar. Terus enggak ya? Biarilah, enggak apa. Jadi dari sini kita sudah bisa mengerti dari kata Kabir yang bermakna besar berarti Akbar adalah paling besar. Nah, ini juga perlu dipahami mendalam. Karena ada beberapa pembengkokan, kalau nggak salah waktu itu ada diskusi ya pada waktu saya di Jakarta. Nggak apa-apa saya sebutkan, waktu itu diskusi juga ada dari Syiah. Ternyata pemahaman mereka, kata Akbar sendiri adalah dimaknai lebih besar. Bukan paling besar. Nah kalau lebih besar berarti sini kita bermain komparatif. Padahal secara asma Allah, Allah nggak bisa dikomparatif, Allah nggak bisa dibandingkan. Nah ini juga sehingga ini kenapa saya ngomongkan sehingga teman-teman nanti kalau ketemu di luar ada orang ngomong bahwa Akbar itu lebih besar, kita nggak usah ngotot. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini penting juga karena semakin akhir zaman ya, di luar juga keadaan juga semakin semrawut, semakin kisuh. Kenapa hal ini saya tekankan? Jadi Akbar di sini berarti paling besar, bukan lebih besar. bukan makna komparatif, bukan makna perbandingan, tetapi dia puncak dari kebesaran. Dan yang paling fatal lagi, pinter dia. Kata akbar ini tidak pernah kita temui di dalam Al-Quran. Ini yang perlu dipahami. Sehingga mereka menggunakan kekuatan tersebut untuk mendiskreditkan kata-kata ini. Jadi kalau ada yang pernah tahu atau nggak tahu bahwa kata akbar ini nggak ada di dalam Al-Quran? Allahu akbar ini. Nggak ada. Kata akbar kalau kita tek, ini nggak ada di dalam Al-Quran. Nggak. Jadi ini untuk perlu diketahui juga. Allah ada di misalnya di surah apa ya, yang mesti diulangi lagi dulu. Biasanya itu ketika imam masjid itu loh. Nggak, di dalam Al-Quran. Ada akbar. Oh, Al-Ghoziyah ya? Al-Ghoziyah. Ada kan? Bukan ada. Enggak. Mungkin gini, yang saya maksud berarti kalau ini dihubungkan dengan Allah ya. Apakah ini? Oh, tapi kalau Allah Al-Kabir ya. Tapi Allahu Akbar sendiri di Al-Quran berarti enggak ada. Mungkin ini yang dimaksud oleh teman-teman di Jakarta waktu itu ya. Iya, kan di sana itu kan kalau pemahaman teman-teman di akhir itu memutar lah, diputar. Ya. Jadi kebenaran itu diputar sedemikian rupa sehingga orang jadi ragu ya. Ya, sudah berarti benar. Ya sudah berarti itu ini hanya sebagai informasi karena kita tidak ada hak untuk menyalahkan atau membenarkan, tetapi kita sudah dituntun bahwa kata akbar sendiri penting. Penting dalam arti apa? Sholat kita diawali dengan takbir. Ini yang saya maksud kenapa kata akbar ini penting. Dan tetapi itu tadi hanya sebagai intermezzo, prolog, bahwa hati-hati dengan kondisi di luar. Bahwa ada beberapa keterangan-keterangan yang kadang-kadang membuat kita ragu, sehingga kalau kata Allahu Akbar itu sendiri ada di Al-Quran, itu nanti bisa diputar. Tetapi Rasulullah sendiri, sholat yang kita tiru sholatnya sampai sekarang ini, banyak hadis, banyak apa, semuanya menggunakan takbir Allahu Akbar. Jadi, walaupun itu tidak ada di Al-Quran Allahu Akbar, tetapi karena Rasulullah telah mencontohkan, berarti tidak perlu ada keraguan di kalbu kita. Sehingga kalau nanti ada orang menerangkan A, I, U, E, U diputer-puter, kita tetap istiqomah dengan keyakinan kita. Dan malam ini akan kita bahas kenapa dalam setiap gerakan sholat kita selalu menyebut Allahu Akbar, kecuali pada waktu kita bangkit dari rukuk, kok kita menyebut Sami Allahu Liman Hamidah, itu juga bisa diterangkan secara logik, tapi itu kita terangkan di lain waktu. Malam ini kita khusus gerakan yang diiringi dengan takbir ya. Kata Pak Rok, kita sudah puas membahasnya. Sekarang kita coba dengan kata huruf kaf. Kaf ini adalah satu lokasi dengan huruf lam. Kalau lam itu karena di belakangnya ada mim, berarti ditujukan kepada sesuatu. Tetapi kalau kaf, karena dia berakhiran fa, berarti fa itu sendiri merupakan kata sifat, berarti kaf di sini adalah ditujukan kepada sifat. Ditujukan kepada keutamaan. Karena sifat itu merupakan keutamaan. Jadi kalau kita menyebut ka, iyaka, inaka, engkau, atau ka, kita berhubungan antara manusia dalam bahasa Arab, berarti kita sebut ka, engkau adalah sifat keutamaan dari yang kita ajak berbicara. Kalau kita nyebut subhanaka, itu yang kita maksud Allah, ka di sini adalah sifat-sifat keutamaan dari Allah. Jadi ini panggilan, sebuah panggilan kehormatan. Nah, tetapi ditranslit dalam bahasa Indonesia menjadi engkau. Engkau di sini dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kata-kata yang apa ya, kurang respect terhadap orang lain. Nah ini kadang-kadang agak repot juga mentransit dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ini tidak, kadang-kadang bahasa Indonesia tidak bisa mewakili secara secara apa ya, exactly, secara persis apa yang dimaksud di dalam bahasa Arab. Ini yang harus kita pahami. Tetapi ada segi positif juga. Engkau juga panggilan terhadap sesuatu yang dekat. Maaf, tempatnya. Nah, itu dibuka. Kurang-kurang, Pak. Kurang, ya. Bisa juga di sini, kenapa ulama-ulama dahulu menafsirkan ka itu engkau. Berarti kata ka ini hanya boleh dipakai jika hubungan pembicara dengan yang diajak bicara sudah close, dekat. Kita nggak mungkin memanggil orang lain engkau kalau hubungan kita masih belum begitu akrab. Ini juga kita ambil segi positif kenapa para ulama dahulu mengartikan makna ka ini sebagai engkau. Kalau kita sudah biasa dekat dengan Allah, bolehlah kita menyebut ka. Sesungguhnya engkau ya Allah. Engkau ini sebenarnya di dalam bahasa Indonesia hanya untuk sebutan terhadap orang yang sudah dekat. Ya, insya Allah, jadi ulama dahulu kita menyebutkan ka itu berarti insya Allah dalam Islam kita boleh menyebut Allah ka, berarti insya Allah juga kita sudah dianggap dekat dengan Allah. Sehingga dengan kedekatan tersebut kita nanti bisa menggapai ridho Allah. Kita balik ke buku, ka di sini ada ditujukan kepada sifat, properti. Ba'rok adalah ruang berputar, perputaran ruang, atau yang berbagiannya volume. Jadi ruang itu kita pahami secara luas, ruang itu merupakan sebuah space. Jadi diri kita ini juga sebagai ruang. Apapun yang mempunyai dimensi, itu bisa juga disebut ruang. Faham? Ini kita balik ke fisika ya. Jadi sebuah ruang, kadang-kadang secara awam ruangan itu sebuah ruang, space, ruang tamu, ruang kamar. Tetapi secara mendalam, ruang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai bentuk tiga dimensi. Ada panjang, lebar, dan kedalaman. Kedalaman inilah yang membedakan bentuk gambar kotak dengan bentuk kubus. Karena ada set, sumbu set kedalaman. Kalau udah ke fisika gini banyak yang set nanti. Jadi yang kata kabir, kenapa dimaksudkan bermakna besar, ditujukan kepada keutamaan dari ruang berputar. Sifat-sifat dari perputaran ruang. Seperti yang kita tahu, ruang berputar itu mulai dari inti atom, isi dari atom itu sendiri, elektron, semuanya berputar. Mulai dari yang kecil, yang tidak bisa kita lihat. Lalu kita menginjak dari yang kecil yang nggak bisa kita lihat. Kita sekarang lihat yang ada di dunia ini. Ternyata kita juga berputar. Entah itu berpergian, entah itu migrasi. Kita jalan lurus pun ternyata bumi kita ini bulat. Yang kita ngomong ini lurus, ternyata kita juga berputar. Kita naik pesawat, autopilot, lurus. Surabaya, Jakarta lurus. Ternyata dilihat dari luar angkasa, pesawatnya memutari bumi juga. Berputar. Ruang yang berputar. Barok, daratan yang kita injak, ini juga nggak diam. Ternyata daratan yang kita injak ini dalam satu tahun bergeser paling tidak 5 mili. Bisa-bisa 1 senti. Sehingga dalam beberapa tahun bisa bergerak jadi 1 meter, 1 meter lebih, sehingga kalau itu nanti mengisi lagi, disitulah terjadi gempa. Ternyata berputar. Kita keluar angkasa, ternyata bumi kita dikelilingi, diputari oleh bulan. Bumi dan bulan memutari matahari. Matahari sendiri ternyata berjalan secara heliosentrik memutari Bima Sakti. Jadi nanti saya ada filmnya bagaimana matahari ini sebenarnya nggak diam. Ternyata dia melaju dengan kecepatan 70.000 km ya, dan bumi, planet-planet lainnya berputar, berjalan juga dengan matahari, karena matahari juga harus berputar, semuanya bareng. Dan galaksi kita nanti nggak tahu, oh alam, semuanya akhirnya memutari as. Ingat, as di situ ada roh, dan ada alif. Berarti alif di sini adalah pusat, poros, putaran, shin yang sangat berbahaya, yang sangat terang benderang. Karena nggak ada sesuatu makhluk pun yang mampu masuk ke as. Disinilah kenapa kata kabir ditujukan kepada sifat atau keutamaan yang berputar dimaknai dengan besar. Memang secara real, secara logik, mulai dari inti atom sampai semesta ini semuanya berputar. Dan itu sifat-sifat yang berputar, inilah kebesarannya. Sehingga Allah Al-Kabir, kita nanti masuk ke pelajaran, nah kita gabung dua kata, kata Allah sendiri, dan aplikasi. Secara sunatullah, kita kadang-kadang secara refleks, kenapa kalau kita bersemangat, kita mau bergerak, kenapa kok takbir? Kenapa kok enggak lainnya? Subhanallah! Enggak enak. Alhamdulillah, enggak enak. La ilaha illallah, enak. Yang pasti enak, Allahu Akbar. Baru semua orang bergerak. Kenapa? Disitulah kita ditantang untuk berputar. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha, enggak ada roh yang. Ya, di sini kita berputar, di sini kita bergerak. Jadi ini sudah diimplan oleh Allah, sudah merupakan sifat yang ada di dalam insan kita. Bagaimana, kenapa kalau kita bergerak, yang kita ucapkan pasti Allahu Akbar. Ini, jadi nggak perlu diterangkan pun, ternyata secara refleks kita sudah memahami, tapi kita sudah melaksanakan, tetapi ternyata kadang-kadang kita nggak paham. Orang bersemangat menyebut Allahu Akbar, lalu kita tanya orang tersebut, Mas, kenapa kok yang disebut Allahu Akbar? Allahu Alam. Mungkin dia nggak bisa jawab, atau mungkin dia teriak Allahu Akbar lebih keras lagi. Karena ini. Jadi kita coba bahas beberapa aplikasi di mana kita sering bertakbir. Yang pasti salah satu ciri khas dari bertakbir, karena merupakan esensi dari pergerakan, adalah untuk memberikan semangat. Kalau kita ambil dari kata zikir yang subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kalau ini kita bahas dalam segi bisnis, Allahu Akbar adalah sebenarnya untuk mobilisasi. Jadi ini secara sekilas saja kalau bisnis, kita mau bisnis menggunakan zikir, pertama kita harus punya tempat, subhanallah. Kenapa? Di situ karena ada bak ya. Alhamdulillah, setiap kita mau bisnis, kita ada tempat, harus ada produk. Alhamdulillah. Apa yang kita tunjuk itu milik Allah. La ilaha illallah. Pelaksana. Man behind the world. Siapa pengelolanya? Setelah tempat punya, produk sudah ditentukan, pengelola sudah ketemu, mobilisasi. Sehingga di kalau kita kuliah, kadang-kadang kita ambil teknologi, teknik industri atau ekonomi, ada kita memecahkan daftar antrian, bagaimana melayani konsumen jangan sampai terlambat. Ini Allahu Akbar, mobilisasi. La haula wa la quwata illa billah adalah masalah pemegang saham. Semakin kuat pemegang sahamnya, semakin kuat perusahaan ini. Kalau kita pemegang sahamnya Allah, berarti nggak mungkin perusahaan kita akan hancur. Ini kalau kata zikir dipakai untuk berbisnis. Tapi ini nanti hanya mengkaitkan masalah Allahu Akbar dengan, berarti ini adalah mobilisasi, pergerakannya. Untuk memberi semangat diri. Biasanya dalam pertempuran, dalam peperangan, atau ini saya loncati, nah ini juga. Dalam sesuatu yang dianggap sakral untuk pergerakan. Juga bisa dalam takbiran, hari raya. kita menyebut Allahu Akbar. Atau dalam demo yang mengkait-kaitkan urusan kerjaan dengan agama. Padahal dia bekerja niatnya cari uang, bukan untuk ibadah. Tapi setelah demo dikait-kaitkan dengan agama. Nah, ini banyak sering terjadi dan saya sering lihat di perusahaan-perusahaan. Saya tanya, mas kerja buat apa? Yang boleh duit. Tetapi pada saat dia demo atau mengutarakan keinginannya, ternyata kadang-kadang timunya disangkut-pautkan dengan masalah agama. Ini sama sekali nggak fair kadang-kadang. Kecuali kalau orang itu kerjanya buat ibadah, bolehlah timunya dia menyebut untuk Allah. Atau juga dalam berkorban. Kenapa dalam berkorban kita bertakbir? Allahu Akbar. Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha, bertakbir. Ada juga begitu takbir, boom. Ini sah-sah saja. Semua berhak untuk menyebut Allahu Akbar. Kita tidak bisa membatasi setiap orang untuk menyebut Allahu Akbar. Tetapi ingat, saya akan buka satu ayat. Ternyata walaupun semua sah dan kita tidak berhak menyalahkan orang, Al-Quran sudah memberi batasan dan peringatan. Hanya milik Allah lah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ana tersebut. Nah ini. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi ini juga warning ke kita. Kenapa kita harus mengerti Asma'ul Husna. Dan kenapa ulama-ulama dahulu berkata siapa yang hafal Asma'ul Husna, dia masuk surga. Hafal di sini adalah satu, mengerti, memahami, dan melaksanakan. Tetapi kalau kita nggak memahami, kita hanya melaksanakan tanpa didasari pengertian yang benar, takutnya kita nanti akan menyimpang dalam penggunaan Asma'ul Husna tersebut. Dan ini risikonya juga agak mengerikan, karena nanti dia akan langsung berhadapan dengan yang punya nama, dan kita harus menyebut bertanggung jawab terhadap asma yang kita sudah sebutkan. Ini nggak ringan. Ini bukan perkara ringan. Asmaul Husna itu nama-nama indah milik Allah. Setiap nama ada ilmunya. Ya seperti kita bahas kemarin, kenapa kita bahas Allahu Azim. Dari kita nggak mengerti, ternyata makna dari Azim sendiri luas, tak terbatas, pelindung, juga bisa menutup hati kita. Di situ akhirnya kita bisa gunakan asma tersebut menurut maknanya, kebutuhan, tanpa harus menyalahgunakan. Nah, yang sering saya lihat penyalahgunaan dari ini adalah Allahu Akbar. Karena orang kadang-kadang tanpa sadar, dia menyebut Allahu Akbar, ternyata apa yang dia lakukan kadang-kadang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma-norma Islam. Jadi kita memang oleh Allah diperbolehkan untuk memohon kepada Allah dengan Al-Surah, tetapi ingat hati-hati dalam penggunaannya. Kalau kita belum paham, kita belajar dulu. Setelah paham, boleh kita amalkan dengan Asmaul Husna tersebut. Semoga apa yang kita mohonkan dari kepada Allah lebih mudah untuk diijabah. Selain diijabah, kita juga bisa menggapai ridho Allah. Ini yang terpenting. Jadi sama, jangan menyimpang dari. Ya, ini bahaya. Bahaya. Karena kita nanti berhadapan dengan yang punya nama. Makanya kita balik ke gambar ini. Kadang-kadang kita merusak sesuatu karena semangatnya kita sebut Allahu Akbar. Padahal kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah membuat bumi ini indah, dan Allah itu suka keindahan, dan karena tangan-tangan manusialah bumi ini rusak, dan ternyata yang merusak tersebut kadang-kadang memakai asma Allah. Ini, nggak tahu benar atau salah, kita tidak berhak menuduh orang, tetapi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ini, kalau kita membahas Al-Quran, jangan hanya memakai satu ayat. Kita harus mencari komparasi dengan ayat yang lain, sehingga dalam melaksanakan ayat tersebut, kita tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah yang lain. Disinilah, kalau kita ingin naik ke taraf mutakin, kita tidak hanya refleks, tetapi kita harus berpikir. Perbedaan seorang yang muklisin dengan seorang yang mutakin, ada contoh, misalkan ada orang lemas. Kalau seseorang yang muklisin, akan langsung menawari orang itu, kamu lemas ya, belum makan, ayo makan. Berbeda dengan seorang yang sudah level mutakin. Begitu lihat orang lemas atau orang agak sini, dia tanya, kamu belum makan atau kamu puasa? Kalau kamu memang belum makan, ayo makan. Tetapi kalau kamu puasa, ya sudah, lanjutkan nanti berbuka dengan saya. Ini berbeda ya, antara seorang yang berpikir dengan seorang yang langsung refleks. Nah, kalau kita sudah mencapai taraf mutakin, laroiba, tidak boleh ada yang hilang, tidak boleh ada yang disembunyikan, dan tidak boleh ada keraguan, kita harus mengcompare dengan ayat-ayat yang lain. Sehingga kita tidak terjerumus, hanya menggunakan satu ayat, sah, langsung laksanakan. Sehingga secara nggak sadar, setelah dikompare dengan ayat lainnya, bertentangan. Di sini kita juga, mungkin di sini kita menang, ayat ini karena punya dasar, tetapi ingat, kita harus mempertanggungjawabkan dengan ayat-ayat Allah lainnya. Ini yang cerah. Jadi kita diajak Islam ini untuk cerdas ya. Ini sudah kita bahas ini. Jadi please hati-hati dalam menggunakan Asmaul Husna. Makanya juga kita akan coba 1-2 kita akan coba kupas 99 asma Allah dan termasuk nama Allah itu sendiri sehingga kita bisa menggunakan hal tersebut untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita. Hal yang terpenting dari kata Allahu Akbar adalah pada saat kita sholat. Kenapa setiap pergerakan sholat kita selalu diiringi dengan Allahu Akbar? Ada yang belum dapat keterangan kata makna kata Allah ya? Ini merupakan gabungan dari kata Allah dan kata Akbar. Mau enggak mau kita review sedikit makna kata Allah. Nah, kita percepat saja ya. Coba dibuka hak tali. Ah, bukan. Ya enggak ada titiknya. Tak marbutan enggak pakai titik. Lam kita udah paham ya. Alif. Kata al adalah kata definitif. Dalam bahasa Indonesia bermakna yang atau dalam bahasa Inggris berarti bermakna the. Ini ada Mas Nama Daryanto. Kalau enggak percaya ditanya. Apa benar? Dalam bahasa Inggris, definitif itu berarti the, kan? Kalau dalam bahasa Arab, al. Kalau bahasa Indonesia, yang. Berarti antara pembicara dengan yang diajak pembicara sudah satu paham, satu kepahaman, ya. Lam, kata Allah, ditujukan. Ternyata kata ditujukan, ini adalah merupakan simbol sama dengan. Hak di sini, dibuka di buku adalah bermakna berkuasa. Juga bisa bermakna di situ tali, kumparan. Berarti bermakna juga sorry. yang sama dengan berkuasa. Review mana kedua? Al, lam-lam, mahkota, berarti memang tongkat kerajaan dengan mahkota. Ini makna kata Allah. Berarti memang Al-Malik. Langsung kita loncat. Lah ini, kita nginjak ke fisika sekarang. Ternyata kalau kita ngomong gulungan tali, karena hak ini seperti tali diikat, berarti kita ngomong tali. Tapi kalau dari tembaga, ternyata kalau tali tersebut jadi dari tembaga, kumparan. Itu menjadi kumparan. Nah kalau kita sudah ngomong kumparan, ternyata kita sudah ngomong magnet, kita ngomong motor, kita ngomong levitation, kita ngomong listrik, dan kita terakhir ngomong EMP. Sebuah senjata baru yang belum bisa melawan saat ini. Nah, kalau kita sudah ngomong kumparan, daya tarik magnet, sekarang kita bahas makna kata Allah secara fisika. Benar enggak? Yang sama dengan magnet. Ini makna kata Allah secara fisika. Yang sama dengan berkuasa. Yang sama dengan motor. Agak susah diterima ya? Bisa. Kenapa? Lah. Ah, dari daya tarik magnet. Sekarang kalau kita bahas tadi, kalau misalkan di bumi ini nggak ada gravitasi, apa nasib kita? Lepas kan? Lepas. Ya. Padahal magnet ini adalah makna dari kata Allah, sifat dari Allah, dan itu adalah kepunyaan Allah. Berarti kita di bumi ini punya gravitasi, itu karena Allah yang membuat lengket semuanya. Nah, di situ juga makna kenapa bumi ini dihamparkan. Sudah bundar, tapi kelihatan rata. Sudah rata, ternyata kita nggak berterbangan. Karena kalau kita lihat bumi, kalau kita sekarang ada di ekuator, khatulistiwa, kita ini nggak berdiri, kita ini miring. Tetapi karena Allah lah menjadi magnet, sehingga kita bisa berdiri. Sehingga kalau tanpa Allah, kita nggak bisa berdiri. Kita nggak bisa bergerak. Karena kita nggak bisa mengontrol gerakan kita. Bagaimana kita bisa kontrol gerakan kalau nggak ada gravitasi? Seperti astronot yang berterbangan nggak karuan. Disinilah ternyata makna kata Allah, yang sama dengan magnet, yang sama dengan daya tarik. Karena Allah lah kita bisa menginjak bumi dengan nyaman. Karena Allah lah dunia ini bisa dihuni oleh manusia dengan nyaman. Dan karena Allah lah bumi ini punya gravitasi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini hanya review ya, kita bahas nanti lebih dalam lagi. Bagi yang ini nanti masalah belajar mulai awal lagi. Dan coba kita sekarang belajar ke masalah magnet. Kalau kita nggak percaya bahwa Allah itu bersifat seperti magnet, nah, sekarang apa yang terjadi kalau magnet utara kita temukan dengan magnet utara? Saling menolak ya. Ini udah nggak perlu dibuktikan ya. Kita karena itu belajar fisika udah dimengerti. Bagaimana jika kutub selatan ketemu kutub selatan? Tolak. Lalu bagaimana kalau kutub lain ketemu utara ketemu selatan? Nempel. Sekarang kita gini. Anggap aja Allah itu sebagai magnet utara. Kutub utara. Anggap aja kutub utara itu sebagai kebaikan. Kebaikan itu hanya boleh berasal dari Allah dan Rasul. Oke, Allah sebagai magnet kutub utara ya. sekarang kita menghadap Allah dengan merasa diri kita baik, juga bersikap sebagai manit utara. Apa yang terjadi? Kita akan dicek oleh Allah. Kita tidak bakalan diterima oleh Allah. Tetapi coba bayangkan Allah sebagai manit kutub utara, kita menghadap Allah sebagai kutub selatan. Allah sumber dari kebaikan, kita menghadap Allah dengan segala keburukan kita. Ya Allah, saya ini hina. Ya Allah, saya ini tercela. Ya Allah, saya ini kurang ilmu. Saya masih bodoh. Saya masih gini. Maafkan aku, ya Allah. Apa yang terjadi? Kalau manit selatan ketemu dengan kutub utara. Langsung ember. Ini sifat Allah sebagai manit. Ternyata begitu kita bersikap sebagai kutub selatan, nempel di kutub utaranya Allah, ujung kita menjadi kutub utara. Karena kutub selatannya sudah nempel kan? Ternyata ujung di kita menjadi kebaikan. Kita akhirnya bisa menarik yang jelek-jelek dari lain supaya menjadi baik. Jadi kalau kita menghadap ke Allah dengan segala kekurangan kita, kita akan mendapat kebaikan. Lah kebaikan kita bisa mengeliminir atau memperbaiki sesuatu yang buruk di lingkungan kita. Jadi ini Allah, pusat kebaikan. Kita jelek. Kita bersikap sebagai manit selatan. Nempel ke Allah. Ternyata di sini kita akan menjadi manit utara. Lah manit utara kita manit kebaikan. Akan menarik manit-manit selatan yang ada di sekitar kita. Sehingga akhirnya semua menjadi sebuah kebaikan. Benar enggak kira-kira? Berarti sama ya. Allah ternyata bisa dipelajari dengan fisika ya. Tapi kadang-kadang kita sulit menerima ya. Kalau kita ngomong Al-Quran dengan bahasa fisika. Kalau kita sudah ngomong kumparan, kita sudah ngomong magnet, berarti kita sekarang bisa ngomong masalah. Motor. Karena al, lam-lam, ha, yang sama dengan motor. Allah lah motor. Allah lah penggerak dari semesta. Ini nanti ada hubungan dengan kata akbar soalnya. Jadi Allah sebagai motor. Allah itu sama dengan motor. Kenapa kok bisa? Karena kalau nggak ada Allah, bumi kita nggak bisa berputar. Karena nggak ada Allah, kita nggak bisa beraktivitas. Karena nggak ada Allah, semesta tidak mungkin bisa berotasi dan berevolusi. Allah sama dengan motor. Nah ini, kita lihat semesta. Allah sama dengan motor, Allah magnet. Sekarang kita saja mau tanya, kenapa planet-planet ini tidak terlepas, tidak mau lepas dari matahari? Satu, kita tadi sudah belajar magnet ya. Karena Allah lah sebagai magnet semesta ini, sehingga apa-apa yang telah ditetapkan Allah tidak akan lepas dari garis edarnya. Jadi walaupun planet-planet ini berputar dengan kecepatan tinggi, dia tidak akan terlempar dari pusatnya. Sekarang coba bayangkan kata akbar tadi ditujukan kepada sifat keutamaan ruang berputar. Allah sebagai magnet. Alifnya kita belajar minggu kemarin. Kira-kira kata akbar, alif ini cocok diartikan apa? Poros. Kalau Allahu akbar, berarti Allah sebagai magnet Dan Allah adalah sebagai poros dari semua perkotoran di semesta. Jadi kata yang kita ucapkan Allah Akbar itu bukan kata main-main. Kita ngomongnya ini sudah ngomong semesta. Jadi Allah yang sama dengan, sekarang kita baca, motor. Allah sama dengan motor Akbar. Allah lah sebagai pusat, inti, poros dari perputaran ruang di mana motor penggerahnya adalah Allah. Ini salah satu makna dari kata Allah. Jadi kenapa kita nggak bisa main-main dengan asma Allah? Karena yang kita omongkan adalah semesta. Dan ini bukan sebuah guruan. Ini sesuatu yang sangat serius. Oke, sekarang tadi motor. Sekarang Allah sama dengan magnet. Dengan digandeng dengan kata akbar. Yang sama dengan magnet, poros dari perputaran. Ternyata planet-planet ini tidak akan lepas dari induk atau pusat putarannya. Karena Allah lah sebagai pusat dari magnet tersebut. Sekarang Allah sebagai apa lagi? Motor sudah, magnet sudah. Nah, ada satu lagi perkembangan dari magnet, yaitu levitation. Levitation. Nah, ini namanya superkonduktor. Ternyata dia nggak nempel, tapi juga nggak bisa lepas. Jadi Allah sama dengan levitation. Sebentar, saya sebutkan. Jadi sekarang kita paham kenapa planet-planet walaupun punya magnet nggak berbenturan, tetapi punya jarak yang tetap. Dan kenapa suhunya di luar angkasa dingin? Karena ini telah dicelup dengan nitrogen minus berapa ratus derajat. Sebentar, saya langsung percepat aja. Sekarang ini garis edarnya. Dia nggak mau lepas. Karena apa? Karena ada ilmunya Allah di sini, ada asma Allah di sini. Harusnya dia kan terlempar. Ini magnet. Ini levitation. Ada tonjolan pun. Double levitation. Allah sama dengan magnet. Dari magnet kita bisa bikin levitation. Jadi Allah sama dengan levitation. Karena Allah lah semesta ini bisa tertata dengan bagus. Ini baru ilmunya manusia ya. Baru ilmunya Allah ya. Jadi kenapa Al-Quran mengingatkan kita jangan main-main dengan asma Allah. Karena yang kita bicarakan adalah sesuatu yang luar biasa. Ini gantung, nggak jatuh, juga nggak terlempar. Di magnet ini? Ya, magnet. Wah, wow, Israel. Jadi makanya kenapa banyak disebutkan Bani Israel di dalam Al-Quran itu bukan untuk dicela, itu untuk sebagai pelajaran hadis. Tetapi kadang-kadang kita emosional karena kita sudah mencela dan kita sudah gelap, sehingga Al-Quran yang harusnya menjadi pelajaran begitu anak mampu Bani Israel liwatnya. Sikap kebencian yang berlebihan akan merugikan kita. Janganlah kebencian atau kesukaan kita terhadap sesuatu membuat kita bertindak tidak adil. Ini sudah diingetin kita oleh Al-Quran. Contoh, memang anjing itu najis, air liurnya. Tetapi kadang-kadang kebencian kita terhadap anjing sungguh luar biasa. Padahal Islam nggak mengajarkan kita benci ke anjing sampai seperti benci kita kepada anjing sekarang. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari anjing. Pokoknya lihat anjing, najis. Ya. Tapi memang kita diajari oleh Islam bagaimana memperlakukan anjing. Jangan ditaruh di dalam rumah. Kita harus punya halaman. Bayangkan, anjing menjilat kita najis. Islam sudah punya solusi. Cuci. Pakai tanah atau disinfektan. Selesai urusan. Kenapa hal ini harus diperberat? Dengan membenci makhluk Allah yang kita nggak bisa membuatnya. Ini kata-kata. Dengan kita tidak berbuat adil terhadap makhluknya Allah, sehingga akhirnya kita tidak akan dibukakan hidayah atau hikmah terhadap hal tersebut ke dalam diri kita. Padahal kalau kita mendapat hikmah, itu adalah sebuah keuntungan yang sangat besar. Kalau kita terlalu memiliki berlebihan terhadap Bani Israel, percaya, kita tidak akan mendapat hikmah, dan kita tidak akan bisa komparasi belajar. Kalau mereka pintar, kita juga harusnya sama-sama pintar. Ini juga hanya sebagai penggugah saja. Jadi kita nggak perlu sentimen. Dan kebetulan namanya dia ada kata Huda. Ditambah ya juga. Dan kita tahu makna Huda. Yahudi, Yahuda. Cuma kita nggak disebut Yahudi, kita disebut Muhtadin. Islam punya istilah lain agar kita keluar dari konteks Yahuda. Muhtadin. Sebuah nama yang sangat-sangat cantik sekali. Nah, kita balik kepada dasar dari kata akbar. Kita tadi belajar bahwa akbar sendiri adalah pusat dari perputaran, sehingga kalau Allah ini sebagai magnet, Allah adalah pusat dari perputaran magnet semesta, dan kalau Allah sebagai motor, Allah lah sebagai pusat pergerakan penggerak motor dari semesta ini. Sekarang kita balik ke masalah sholat. Kenapa setiap pergerakan kita kok mesti diiringi dengan Allahu Akbar? Harusnya kita sudah paham. Kenapa? Pak Toto ya Pak. Dari keterangan tadi Allah sebagai ini. Sekarang setiap kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengingatkan bahwa Allah kita. Oke. Lebih spesifik. Pak Nana. Allah sebagai sumber energi, sehingga kalau apa ya? Allah Bapak itu supaya iyalah, gimana ya? Energi. Ada usulan lain? Coba Bapak. Iya, kenapa? Kenapa setiap pergerakan di sholat diiringi dengan ucapan Allahu Akbar? kok bukan subhanallah, kecuali kita bangkit dari rukuk ya, hanya itu aja sih. Nah, ini, jadi kalau guru kan harusnya bisa explanation ya. Saya ingin cerita Pak Nesin. Kalau kita sudah paham sesuatu, cirinya satu, kita akan mudah menerangkan orang dengan sesuatu yang simpel. Coba. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kita balik ke rukun Islam. Rukun Islam pertama adalah zahdan, berhubungan dengan mulut. Rukun Islam kedua adalah sholat. Apa ini? Gerakan. Pergerakan. Itu satu, yang pasti. Sholat itu pergerakan. Nah, kita tadi sudah bahas. Supaya bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan juga penyemangat. Power. Sehingga kalau kita sholat, harusnya kita ini nggak boleh loyo. Harusnya kita ini fresh. Harusnya yang tadinya kita udah lemes, kita balik untuk fit lagi. Ini fungsinya sholat. Dari hubungannya dengan Allahu Akbar. Charger. Jadi kalau ada orang habis sholat, tetap lemas. Tetap bingung, gak karuan. Ada something wrong dengan sholat. Satu itu. Kedua. Oke lah, kita ngomong bergerak, kita ngomong semangat. Tetapi kadang-kadang kita lupa dengan hal kecil. Wah, kita anggap kecil ya, tetapi itu fatal. Pada saat kita bergerak, sholat, kita bisa takbir. Apakah kita nggak menghargai? Kenapa sendi kita kok bisa berputar? Siapa yang bisa membuat ini berputar? Porosnya siapa? Mungkin ini bergerak. Orang yang tulangnya lepas pun bisa bergerak. Tetapi dia akan kesakitan. Dan gerakannya nggak bisa dikontrol. Tetapi setelah ini dilengketkan oleh Allah, dan di sini ditaruh poros, walaupun kita tidak lihat ada pen atau poros di sini, ternyata kita bisa membuat poros pergerakan. Ini kadang-kadang yang kita syukuri. Sehingga Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Karena Allah ternyata ada di dalam tubuh kita. Kita bergerak. Allahu Akbar. Satu. Dua. Ini semua poros. Tiga. Padahal kita nggak bisa ya bergerak. 360 ya, ini terbatas. Tetapi kenapa kok kita bisa berputar dengan bagus? Dan takbir kalau kita lihat ternyata juga merupakan putaran. Seperempat ya, setengah atau seperempat? Setengah. Ya? Seperempat, seperempat. Pada waktu kita rukuk baru setengah. Tapi kan rok. Kita lupa. Bahwa pada saat kita sholat, kenapa kita suruh mengucapkan Allahu Akbar? Agar kita menghargai setiap sendi-sendi yang diberikan Allah ke kita. Bahwa kita bisa bergerak. Dan itu sebuah nikmat. Ingat, kita bahas sholat sudah bukan wajiban lagi, tapi sholat sebuah nikmat. Kalau kita sudah menganggap sholat itu nikmat, berarti di situ harus kita syukuri. Apa saja yang kita syukuri? Sepele. Yang kita anggap selama ini nggak pernah kita perhitungkan. Takbir. Rukuk. Di mana porosnya? Sini ya. Pinggang. Dan sini bergerak ya. Sini berarti ya. Sujud. Disitulah seorang hamba paling dekat dengan penciptanya. Ternyata apa? Semuanya polosnya berputar. Dan kenapa sholat sebagai dasar dari agama? Karena semuanya ada di situ. Kalau kita mau ambil, Islam ini semua ada di dalam sholat yang kita lakukan. Rukuk. Sepele. Kita anggap sepele semua. Tetapi ada gerak sedikit. Kita langsung ke UGD, pasang pen, atau ke sanggal foto. Dan sakitnya sudah luar biasa. Sehingga pada waktu duha, disitulah kita menyedekai setiap sendi-sendi kita. Ini ada hadisnya ya. Sebenarnya sholat duha kita itu sedekah ya. Satu, untuk memudahkan urusan. Kedua, kadang-kadang kita lupa menyedekai yang kita anggap sepele. Tetapi ini bukan hal sepele. Ini adalah keutamaan dari sesuatu yang bisa bergerak. Inilah yang dimaksud akbar ya. Nomor satu, paling ditujukan kepada keutamaan, sifat-sifat dakroh. Kita nggak usah ngomong semesta sudah. Badan kita udah ngomong bisa bergerak. Itu syukur kita ilmu Allah itu udah ada di sini. Kita sering lihat di masjid, orang ternyata kadang-kadang sudah nggak bisa sujud dengan bagus. Orang terpaksa harus duduk di kursi. Orang kadang-kadang sudah nggak bisa berdiri. Atau kadang-kadang pada waktu istiqdal, dia sudah karena ini asam urat atau apa, nggak tahu lah. Karena Allah sudah mencabut nikmatnya di situ sehingga kaki ketemu kaki, saya nggak bisa ketemu. Ucapan ini sebagai pengingat. Jadi mulai besok atau nanti malam, begitu kita nyebut Allahu Akbar, itu harusnya ucapan itu diucapkan dengan penuh rasa syukur ya. Bukan sekedar apa, metronom untuk penghitungan gerak sholat sebagai senam ya. Kadang-kadang Allahu Akbar ini sebagai metronom gerakan sholat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita tidak dapat manfaat dari sholat. Sholat kita akhirnya hanya sebagai apa? Penggugur kewajiban. Tetapi sama sekali kita nggak dapat nikmat. Sekarang coba kita bayangkan jika kita setiap takbir dilandasi dengan rasa syukur atas semua sendi kita yang bergerak, berapa pahala yang dapat tambahan dengan sholat yang dilatih dengan tambahan satu ilmu lagi, bahwa kita bersyukur bahwa sendi kita bisa bergerak. Ini sudah syarat dengan tambahan pahala, padahal dengan perlakuan yang sama. Yang tadinya kita sholat asal ucap, sekarang kita setiap mengucapkan Allahu Akbar kita iringi dengan rasa syukur bahwa kita bisa bergerak nyaman. Gerakan sama. Ucapan sama. Dengan tambah niat. Semua jauh berbeda. Ini. Sendi-sendi. Sehingga kita juga memahami di dalam sholat tersebut, kita mengakui Allah lah sebagai tonggak poros dari semua awal pergerakan kita. Kita tidak boleh dan tidak akan mau lepas apapun dari Allah. Akhirnya kita balik, kenapa surat Al-Ikhlas merupakan sepertiga dari Al-Quran? Karena Allahu Akbar ini sendiri juga dikandung oleh surat Al-Ikhlas, bahwa Allah sebagai tonggak, pusat perputaran, pusat semua pergerakan, pusat semua aktivitas kita, aktivitas tubuh maupun aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah memahami bahwa apa yang kita ucapkan dalam sholat, harusnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan lepas dari Allah. Karena sholat ini 5 kali sehari, kita diingatkan setiap beberapa jam bahwa kita tidak bisa lepas dari Allah. Pusat pergerakan kita adalah Allah. Pusat dari aktivitas kita adalah Allah. Niat apapun juga harus kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah sholat 5 waktu, tetapi kehidupan kita sehari masih lepas dari Allah, nggak tahu, ada yang salah dengan peribadatan kita. Belum lagi ditambah dengan sholat sunnah. Berarti berapa kali kita diingatkan? Kalau sehari ada 17 rokaat, satu rokaat berapa takbir? Dan satu takbir, satu syukur. Berapa kali kita bersyukur? Banyak yang bisa kita dapat dari hal sholat. Kalau tidak sekedar penggugur kewajiban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.